Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca insyaallah dua ayat. Ayat 67 dan 68 dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin qala ad'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون Ayat yang ke-67 seterusnya ini adalah jawaban dari Nabi Musa AS ketika terjadinya pembunuhan di kaumnya. Mereka pun bertikai. Saling berdebat terkait dengan siapa pembunuh dan bagaimana cara menemukan pembunuhnya. Hampir terjadi fitnah di antara mereka. Itu di ayat berikutnya nanti insyaallah kita baca. Maka Nabi Musa AS pun menyampaikan wahyu Allah kepada mereka. Wa idh qala Musa liqaumi. Kita ingat uslub dalam Al-Quran sering kita lewati ketika ada idh, yakni takdirnya udhkur, atau kalau jama' udhkuru. Udhkuru, ingatlah oleh kalian. Idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata alaihissalam kepada kaumnya, bagaimana cara menemukan pembunuh al-qatil tadi. Inna allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi. Anda perhatikan, yang pertama Nabi Musa AS, uslub yang beliau sebutkan itu tidak dengan amurukum, tetapi menyampaikan bahwa ini adalah perintah Allah. Inna Allah ya'murukum, Allah memerintahkan kalian. Yang kedua, untuk perhatikan di sini, baqarah nakirah. Baqarah nakirah, baqaratan. Artinya sapi yang manapun. Sehingga Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi yang manapun, tidak khusus. Namun nanti di antara soal yang muharram, yang kita dilarang banyak bertanya, itu maksudnya di antara adalah seperti orang-orang Bani Israil. Tanya dalam rangka ta'annud, memperberatkan diri. Ketika Nabi Musa AS menyampaikan wahyu Allah ini, inna la amrukum an tadbahu baqarah, mereka berkata, qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami sebagai huzwa? Huzwa, masdar. Tetapi kata Ibnu Taimiyah bermakna isim maf'ul, jadi mahzu'an bina. Apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan olok-olok? Ini satu di antara bentuk kurang adabnya, tidak beradabnya Bani Israil kepada Musa AS. Menuduh Nabi sebagai orang olok-olok mereka. Atau Kata beliau, huzwan memang masdar pada babnya dan maknanya atattakhiduna dzabi huzan, apakah engkau jadikan kami sebagai orang yang berolok-olok? Maka Nabi Musa alaihi salam berkata ketika mereka berkata dengan tidak beradab menyatakan Nabi Musa alaihi salam mengolok-olok mereka, kata Nabi Musa alaihi salam, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang termasuk jahilin, orang-orang bodoh, orang-orang yang memiliki safahah, kebodohan, kedungungan. Jadi sini menunjukkan bahwasanya ya, seorang yang mengolok-olok yang lain itu termasuk jahilin, ada pada dia safahah. Sehingga Nabi Musa alaihi salam minta perlindungan kepada Allah, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Saya lagi tadi, saya ulangi, innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan, baqarah nakirah. Kalau mereka menyembelih sapi manapun mereka, iya diperbolehkan, tapi mereka memberat-beratkan diri. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbak. Ini pun satu di antara bentuk iya keangkuhan, kesombongan, jafa yang ada pada Bani Israel. Sudah kita lewat. Allah itu adalah Rabbnya Musa, Rabbnya kita, dan Rabbnya mereka. Tapi tidak beradabnya mereka, lancangnya mereka, sombongnya mereka kepada Nabi Musa dengan menyatakan ud'u lana rabbak, coba engkau doa kepada Rabbmu. Kenapa tidak berkata seperti ucapan para sahabat Rasul Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ud'u Allah lana atau ud'u Rabbana, menisbahkan Allah kepada dirinya. Ya, ini hanya kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbak. Yang pertama, ya, mereka memberat-beratkan diri, mempertanyakan sesuatu yang lapang, mereka bersempit. Yang kedua, iya, tidak beradab dalam lafaz dengan menyatakan ud'u lana rabbak, bukan ud'u lana rabbana, ud'u lana Allah atau ud'u lana rabbana, tapi hanya disembahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, kata mereka, berolah kepada Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami apa itu, yakni sapi yang mana, yang bagaimana. Ini soal ta'annutat, ngeyel. Iya, padahal tadi antadbahu baqarah nakirah, sapi apapun yang mereka sembelih sah, tapi mereka mempertanyakannya. Maka Nabi Musa berkata ketika mereka mempersempit apa yang lapang, qala innahu yaqul, kata Musa alaihi salam, Allah berfirman, innaha baqaratun la faridun wala bikar, itu adalah baqarah yang sapi yang farid wala bikar, itu dua kata yang berlawanan, dan ini termasuk uslub dalam Al-Qur'an seringkali menyebutkan dua kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Faridun lawannya bikar, farid berarti yang sudah melahirkan, yang sudah didatangi pejantan, kalau bikar yang sebaliknya. Awanun baina dzalik, bukan yang bikar dan bukan yang sudah tua. Awan yani wasatun baina dzalik, pertengahan dari itu. Faf'alu ma tu'marun, maka Musa alaihi salam berkata, faf'alu, lakukanlah kalian ma tu'marun, apa yang diperintahkan. Iya, sembelih sapi. Jadi jangan banyak bertanya. Laksanakanlah kalian apa yang diperintahkan. Sampai sini aja kita baca, nanti masih ada lanjutannya. Di antara faedah dua ayat ini disebut Sayyidina rahimahullah, di antaranya kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan syogianya seorang ketika menyampaikan sesuatu, an yaslukal asbab allati tuaddi ila qabulil amr awil khabar. Dia menyampaikan dengan uslub, dengan metode, dengan cara yang sangat memungkinkan bisa diterima. Perintahnya diterima, dilaksanakan, khabarnya diberita, diterima, dipercaya. Dari mana diambil tadi? Dari ucapan innallaha ya'murukum. Beliau nabi, beliau rasul, ketika ada perselisihan pertikaian tidak langsung menyatakan amurukum antatul baqarah, tidak, tetapi bila sebutkan ini perintah Allah, innallaha ya'murukum, agar mereka menerimanya. Nabi Musa alaihi salam menjelaskan bahwa ini perintah Allah, sesungguhnya Allah yang memerintahkan kalian menyembelih baqarah. Ini menyampaikan kepada umat, kepada yang lain, satu perintah, satu khabar berita, dengan cara, dengan kalimat-kalimat yang bisa memungkinkan lebih bisa diterima, dipercaya. Yang kedua adalah keangkuhan, kesombongan, kekakuan yang ada pada Bani Israel, yang ada pada Bani Israel. Dari mana? Yang pertama tadi ucapan mereka ada takhiduna huzuf. Nabi Musa AS menyampaikan wahyu dari Allah, menyelesaikan masalah yang ada pada mereka ketika terjadi pembunuhan. Mereka malah berkata atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan untuk diolok-olok. Ini adalah tidak beradabnya Bani Israel kepada Musa AS, kesombongan mereka, keangkuhan mereka, kekakuan mereka. Yang kedua tadi dari ucapan mereka ud'ulana rabbak, hanya menyandarkan, mengidhofahkan, menasabkan, menisbahkan Rabb kepada Musa, tidak kepada diri mereka. Ini pun menunjukkan keangkuhan mereka, kesombongan mereka, tidak beradabnya Bani Israel kepada Musa AS. Berikutnya dari ucapan Nabi Musa AS, a'udhu billahi anakuna mila jahilin. Ini menunjukkan bahwasanya istihza bin nas, mengolok-olok manusia, iya, merendahkan mereka, menghinakan mereka, itu termasuk perbuatan jahil. Iya, wahwal hamq, termasuk bentuk kebodohan, kedungungan, perbuatan safah. Iya, ketika seorang melakukan perbuatan ini, mengolok-olok yang lain, menghinakan yang lain, iya, merendahkan yang lain, sehingga Nabi Musa AS menyatakan a'udzu billahi nakuna minal jahilin. Berikutnya, di antara yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala adalah takid. Iya, beliau menguatkan perintah ini kepada Bani Israel dengan menyatakan fa'alu ma tu'marun. Lakukan, artinya sudah lakukan apa yang diperintahkan. Menyembelih apa yang disembelih. Iya, seperti ternyata ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini yang satu contoh dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha yardha lakum salasan wa yashatu lakum salasan. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa ta'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu wa tunasihu man wallahu amrakum. Wa kariha lakum wa yashatu lakum qila wa qal wa kasrata su'al. Dan Allah membenci kalian pada kalian qila wa qal, banyak berkata sesuatu tanpa tersebut. Iya, banyak menyampaikan sesuatu yang didengar tanpa memastikan kebenarannya. Kemudian wa kasrata su'al, dan banyak bertanya. Ini diantaranya, banyak bertanya seperti ini. Bertanya sesuatu yang sudah jelas, yang lapang dipersempit. Iya, bertanya dalam rangka ngeyel, tidak untuk mengamalkan seperti Bani Israel. Sudah diperintah dengan perintah yang umum, sembelih oleh kalian baqarah, malah nanya seperti apa. Dijelaskan Nabi Musa AS, iya, ini adalah yang bukan bikr dan bukan farid. Sudah lakukan aja, tapi ternyata bertanya lagi. Ini kegayaan pada Bani Israel. Nanti soal kita baca lagi, yang diantara bentuk pertanyaan yang dilarang adalah nanya untuk ta'annud, ngayal, tidak untuk beramal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.